Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wakafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Salatan wassalaman ala nabiyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali lagi kita bertemu di radio kebanggaan kita, Radio Republik Indonesia, dalam kajian penyejuk hati untuk memahami secara lebih mendalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita akan membahas ayat-ayat Allah, dan untuk lebih memahami pendalaman maknanya, maka di studio bersama kita sudah hadir para narasumber dan ustaz-ustaz kita yang akan memberikan bantuan pemahaman secara lebih mendalam nantinya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat 178 dari surat Al-A'raf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdillahu fawal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Para pendengar rahimakumullah, satu hal yang bisa kita pahami dari keterangan ayat 178 ini secara globalnya adalah bahwa Allah ingin memberikan gambaran kepada kita, di dalam kehidupan ini tetap ada namanya pergulatan antara kebenaran dan kejahatan, kebenaran dan kebatilan. Akan ada pertentangan kebaikan dan keburukan, dan tetap akan selalu berperang orang-orang yang berusaha untuk mengeksiskan kejahatan melawan orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Ini satu hal yang menarik adalah bahwasanya di dalam kehidupan ini kita diberikan salah satu dari dua pilihan ini. Dan pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya sekedar sebuah pilihan yang kemudian tidak ada konsekuensinya, akan tetapi bagaimana hidup kita, hidup manusia di atas dunia ini akan sangat tergantung nanti akhir hidupnya itu, ya, atau bagaimana kesuksesan dan kenyamanan kehidupan itu ditentukan oleh pilihan mana yang ditentukannya. Ketika dia memilih kebenaran atau hidayah, maka sebenarnya dia sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia lebih cenderung kepada kejahatan, membangga-banggakan dirinya dengan kezaliman yang dilakukannya, sangat merasa terhormat dengan sikapnya yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya dia sudah melepaskan diri dari Allah, berpegang kepada sesuatu yang sebenarnya tidak begitu, tidaklah kuat untuk dijadikannya sebagai pegangan. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir asatiz kita, ada Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Jainal Arifin yang kita harapkan masukannya. Silakan. Terima kasih Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul. Ayat ini mengilustrasikan kepada kita bahwa umat Islam itu menikmati iman, yeah, dan menikmati Al-Quran berkat hidayah yang diberikan Allah kepada kita. Maka sering ada orang mempertanyakan, kenapa sih umat Islam mau menghafal Al-Quran 30 juz yang terkadang maknanya pun tidak dipahaminya secara utuh. Kenapa kok dia mau hidupnya dari kecil sampai tua mendalami Al-Quran, firman Allah, mukjizat kekal abadi ini? Jawabannya sangat sederhana. Di sini kita temukan ayat 178. Karena dia mendapatkan hidayah Allah. Jadi ketika ditanya, ini sungguh tidak logis. Permasalahannya bukan logis atau tidak logis. Yeah. Tetapi permasalahannya adalah iman, hidayah, keyakinan yang dia nikmati di dalam hidup ini. Jadi banyak hal seseorang yang mungkin tidak bisa dilogikakan karena permasalahannya bukan logika yang berjalan. Iya. Ngapain orang mau pergi ke gunung Himalaya? Iya. Puncak gunung ekspres tertinggi di dunia. Kalaulah cuman sekedar untuk mencari kepuasan. Sampai di gunung sana, udah naik gunung, udah tinggal turun. Ya, tinggal turun. Kadang banyak yang mati di tengah jalan tapi tidak membuat orang kapok untuk datang ke sana. Inilah keyakinan dia bahwa ketika sampai di puncak sana ada kepuasan. Iya. Begitu juga lah ketika seseorang mau menghafal Al-Quran, mau mengamalkannya, mau mengikuti amalan-amalan dalam Islam. Ketika dikatakan itu tidak logis, permasalahannya adalah terletak pada hidayah Allah yang membuat segala perbuatan sukar menjadi mudah. Iya, ini satu pertanyaan kepada Ustadz Fajrul. Kalau kita melihat ayat ini, kita bisa mendapatkan gambaran bahwasanya barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah mendapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang merugi. Allah mempergunakan redaksi Allah memberi petunjuk dan Allah menyesatkan. Ada orang-orang yang mempergunakan pemahaman dari ayat ini untuk menyatakan bahwa ini adalah takdir. Ketika seseorang sesat, maka itu sebenarnya adalah yudlillah, ya. Di sini wa may yudlil, Allah yang menyesatkan. Ini bagaimana Ustaz? Iya. Sebetulnya perumpamaan itu adalah contoh dari sikap orang-orang sebagai penghuni neraka. Iya. Karena tidak akan mungkin Allah menjadikan manusia seperti itu. Sebabkan oleh apa? Disebabkan Allah sudah menciptakan langit dan bumi ini adalah untuk memfasilitasi tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka itu dapat membedakan antara yang mana yang buruk dan mana yang baik. Ya. Semestinya kita harus memahami kata man di sini mayyahdillah itu artinya siapa saja, tidak terikat, bukan ustaz saja yang mendapat petunjuk, tapi seluruh lapisan masyarakat, baik itu yang memang betul-betul awam, yang betul-betul itu pengetahuannya setengah-setengah atau sedikit, atau pengetahuan yang sangat tinggi. Disitulah Allah ingin menghibur hamba-hambanya bahwasanya untuk mendapatkan petunjuk itu adalah sangat mudah. Siapa saja yang ingin menggapai petunjukku, wahwal muhtadi, kata Allah, akan betul-betul mendapatkan. Begitu. Arti kata apa? Al-muhtadi memang betul-betul tidak bisa diganggu-gugat lagi. Kalau sudah Allah mendapat datang petunjuk dari Allah, maka hamba itu insya Allah akan terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kebalikannya. Kebalikannya apa? Wa may yudlil, siapa saja akan bisa terjadi sesat. Sesat. Tidak hanya di lapisan kalangan orang yang sangat awam, orang yang awam, orang yang sedikit ilmunya, atau orang yang tinggi ilmunya, bahkan bisa jadi banyak orang yang tinggi ilmunya bisa menjadi yudlil. Kalau saya di sini menambahkan Ustaz Ardian, Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul Haq, bahwa sebenarnya pertanyaan Ustaz Perdana tadi bisa dijawab, bukan ogloh yang dipersalahkan ketika kita melakukan kemaksiatan, tetapi wajar kita bersyukur kepada Allah ketika kita mendapatkan petunjuk. Sebenarnya kemaksiatan itu bersumber dari ikhtiar kita, dan hidayah itu pun bersumber dari ikhtiar kita. Ketika manusia telah memilih inna hadainas sabila, telah Allah tunjukkan dua jalan, imma syakira wa imma kafura, mau pilih jalan syukur atau mau pilih jalan ingkar. Ketika manusia memilih jalan hidayah, Allah memberi petunjuk, fawal muhtadi. Maka di sini kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, Allah tidak mengatakan wa may yudlil fawal mudil. Bukan Allah yang memberi kesesatan. Tetapi kesesatan itu Anda sendiri yang mencarinya. Maka disebutkan di situ sebelumnya, wa anfusahum kanu yazlimun. Ketika Anda memilih kesesatan, bukan salahkan Allah, tapi salahkan diri sendiri, karena kezaliman itu Anda yang meminta, dan Andalah yang akan mendapatkan hasil dari kezaliman yang Anda lakukan, yaitu apa? Faulai kaumul khosirun, Andalah yang akan merugi. Jadi di sini ketika ikhtiar diminta dilakukan oleh manusia, Allah melanggengkan. Ketika kita ingin mendapatkan hidayah, bercita-cita, ya Allah tunjukkanlah aku, dan aku aku yakin bahwa Engkaulah petunjuk, dan berikanlah aku kemudahan untuk mengamalkan apa yang Engkau perintahkan, maka Allah langgengkan hidayah kepada kita. Dan sebaliknya ketika kita meminta Allah sesatkanlah diriku, maka otomatis dia pun akan tersesatkan di jalan dunia ini. Iya, betul sekali. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi juga memberikan jawaban, kalau misalnya ada orang-orang orientalis atau siapa saja yang mengklaim ini adalah baik dan buruk itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia itu tidak punya peran apa-apa. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menjawab seperti ini, kenapa seseorang itu terfokus kepada yang namanya takdir kejahatan saja? Kenapa dia tidak berusaha untuk memikirkan bahwa ada takdir kebaikan? Toh ternyata takdir kebaikan itu jauh lebih baik daripada takdir keburukan. Jadi jangan menyalahkan kenapa seseorang berada di dalam keburukan, tapi kenapa dia tidak berusaha untuk menggapai kebaikan itu. Nah, hal lain yang menarik di dalam keterangan ini adalah bahwasanya sebenarnya hidayah itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dan kesesatan itu tidak terlepas daripada peran yang dilakukan oleh manusia. Ini yang menarik adalah bahwa ketika Allah mengatakan dikatakan mayyahdillah, siapa-siapa yang ingin dihidayahkan oleh Allah, bukan berarti hidayah itu datang begitu saja tanpa ada usaha keras dari seseorang. Iya, jangan hanya dipahami bahwasanya hidayah itu seperti wangsit yang turun dari langit masuk ke dalam otak kita dan kemudian mampu merubah kita secara totalitas. Tapi tidak, seorang Ibrahim, seorang nabi besar ya, termasuk apa namanya kakek ya Abul Anbiya, bapaknya para nabi, tidak semudah itu mendapatkan hidayah dari Allah. Ketika di dalam Al-Qur'an diceritakan dengan sangat indah, falamma ra'a kaukaban ya iya qala hadza rabbi, ketika melihat bintang dia mengatakan ini Tuhanku, kemudian besoknya dia melihat matahari ini Tuhanku, dan seterusnya sampai ada proses dia berpikir, dia berusaha untuk menangkap, tapi terakhir dia kemudian mengatakan la ilam yahdini rabbi la akunanna minal khasirin, kalau seandainya Tuhanku tidak menunjuki aku selamanya akan menjadi orang yang sesat. Jadi ada usaha yang terus dilakukan oleh seorang anak manusia untuk berusaha menangkap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian hidayah itu datang. Dan juga jangan disalahkan ketika dia berada dalam kondisi kemaksiatan. Ini adalah usaha dirinya. Kenapa dia masih berusaha untuk tetap terduduk di bangku-bangku kejahatan itu? Kenapa tidak berusaha untuk masuk kepada kelas kebaikan? Tidak hanya disetrap di luar, tapi masuk ke dalam kelas, mendapatkan pelajaran dan sebagainya. Ini adalah lebih baik untuk seseorang daripada hanya menyesali diri kenapa dia selalu berada di dalam kondisi kemaksiatan. Ya, Ustaz Arifin. Di sini ada ayat juga yang berkaitan dengan yang kita kaji saat ini. Sebagaimana Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Di sini kan artinya kan sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Atau kepada orang yang kamu sayangi, cintai. Kira-kira pengertian ayat ini adalah kekuasaan Allah lah juga yang akan memberikan petunjuk tersebut. Bagaimana jika seseorang itu yang mana dia sangat menyenangi orang yang lain itu, padahal orang yang lain itu terus dalam kesesatan. Contohnya sudah kita ingatkan tidak mau sholat, tidak juga sholat. Kira-kira sholat, gimana? Gimana ini, Ustaz? Iya, jadi memang benar sekali kata Ustaz Fajrul, dan ini terkait erat dengan sosok Nabi Muhammad yang begitu mencintai pamannya, Abu Thalib. Karena kita ketahui Abu Thalib lah termasuk sosok yang membela dakwah Islam di periode Mekah sana. Tetapi tetap saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka la tahdi man ahbabta, engkau ya Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Kenapa? Karena hidayah maunah, hidayah pertolongan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberinya. Tetapi timbul pertanyaan, apakah Abu Thalib tidak mendapatkan petunjuk? Tidak, Abu Thalib mendapatkan petunjuk. Semua manusia yang terlahir ke muka bumi ini semua mendapatkan petunjuk yang disebut dengan hidayah dilalah. Semua mengetahui adanya kebaikan, semua mengetahui adanya keburukan. Ada fitrah di dalam iman yang mengatakan kebaikan itu dicinta dan keburukan itu ditolak. Jadi sebenarnya semua mempunyai potensi untuk beriman. Abu Thalib memiliki potensi untuk beriman, seperti kata Ustaz Fajrul tadi, kawan tadi memiliki potensi untuk sholat. Maka sebenarnya ada hal-hal yang tidak mengenakkan dia ketika kita ajak dia untuk sholat. Sebenarnya dia pura-pura lari lah, pura-pura beli rokok lah keluar gitu kan. Karena apa? Sebenarnya hatinya menolak, hatinya mau sholat, tetapi jiwa nafsunya berperang melawan dia dan akhirnya termenangkan. Maka di sini bukan salahkan Nabi Muhammad, bukan salahkan Ustaz Fajrul ketika mengajak dan orang tidak mau, tetapi sebenarnya itulah sudah penghibur yang disebutkan Allah kepada Nabi Muhammad, innama anta muzakir lasta alaihim bimusaitir, engkau Muhammad pengingat. Kalau mereka tidak mau dengar ya sudah, mau kayak mana? Karena memang engkau tidak bisa memaksa seseorang untuk otomatis tiba-tiba mau sholat, seseorang otomatis tiba-tiba mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, sedikit mungkin tambahan penjelasan dari Ustaz Jainal, bahwasanya menarik tadi apa yang disampaikan Ustaz Jainal, itu ketika seseorang tetap tidak mau taat, itu adalah salah satu dari gambaran warna dunia. Mm-hmm. Ya, tetap akan ada pertentangan antara kebaikan dan keburukan. Di dunia ini tetap ada namanya keburukan dan kebaikan, dan itu adalah warna dunia. Satu hal yang harus kita pahami adalah bahwa ketika seseorang tidak mau taat kepada Allah, ketika sudah diberikan masukan dan nasihat, maka itu artinya sebenarnya dia sendiri yang memilih konsekuensi yang susah di dalam kehidupannya. Dia rugi akan rugi di dalam kehidupannya. Faulaika humul khasirun. Tapi kita sebagai seorang pendai, ya, kita semua adalah pendai, kita tidak boleh putus asa. Paling tidak minimal berusaha mendoakan orang lain untuk tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayahnya. Ya, saya kira mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.